acara ini berjalan dengan lancar. Dalam rangka anniversary Barik Lana dan Isfahan Lana, BEM Inaifas Kencong Jember semakin jaya, jaya dan jaya. Afrontu hu dawman bi dan urus.